ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله، الحمد لله، segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan bagi kita untuk saling berta'awun, untuk saling membantu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita untuk bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, masih pada pembacaan hadis kisah taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada kisah ketika Raja Ghassan, raja yang kafir, mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Dan karena Ka'ab bin Malik adalah seorang yang bisa membaca, bisa menulis, maka Ka'ab bin Malik jelas mengerti maksud dari surat tersebut. Surat tersebut menyatakan: amma ba'du, fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka. Sesungguhnya telah sampai berita kepada kami bahwa sahabat-sahabatmu atau teman-temanmu telah bersikap kasar, kaku terhadapmu. Walam yaj'alkallahu bidari hawan wala madya'ah. Dan Allah tidaklah menjadikan untukmu berada di tempat penuh kehinaan, dan engkau tidak disia-siakan. Falhaq bina nuwasik, bergabunglah bersama kami, kami akan melayani atau menyambutmu dengan baik. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, faqultu hina qara'tuha, maka aku berkata ketika aku membacanya, wa hadhihi aydan minal bala, ini termasuk ujian. Fatayammamtu biha tannur fasajartuha, maka aku pun mendatangi tempat pembakaran, kemudian aku bakar surat tersebut. Nah, dijelaskan oleh para ulama, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya, jika kita mendapatkan pesan surat atau semisalnya yang mengajak kepada perbuatan kemaksiatan, kekufuran, maka kita hilangkan, kita hancurkan. Misal kita dapat pesan via HP kita, via telepon kita, WhatsApp atau semisalnya, ajakan-ajakan untuk berbuat kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan, maka segera dihapus agar kita tidak teringat lagi dengan ajakan-ajakan yang batil itu. Seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, dia membakar surat itu supaya tidak pernah terbaca lagi, sehingga tidak tergoda lagi di waktu yang akan datang. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya membakar tulisan yang di situ ada kalimat Allah. Karena surat dari Raja Ghassan, Raja Nasara, itu ada tulisan walam yaj'alkallahu bidari hawan. Allah tidak menjadikan engkau berada di tempat yang penuh kehinaan. Ada lafaz Allah di sana. Maka boleh dibakar kalau kita ingin memusnahkannya. Nah, kemudian kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya, pada file PDF antum bisa lihat di halaman 123, hatta idza madat 40 min al 50 wastalbath al wahyu idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, hingga ketika sudah berjalan 40 hari dari total 50 hari belum datangnya wahyu, ya, ketika sudah berlalu 40 hari, tiba-tiba datang Rasulullah, utusan Rasulullah, orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tini, dia datang kepadaku. Faqala, kemudian orang itu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadamu untuk menjauhi istrimu. Ini menunjukkan semakin berat ujian Ka'ab bin Malik. Setelah sebelumnya dijauhi oleh Nabi dan para sahabat, bahkan termasuk Abu Qatadah yang merupakan orang yang paling dia cintai, sepupunya. Maka pada hari yang ke-40 datang utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Ka'ab bin Malik menjauhi istrinya. Fakultu, maka aku berkata kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, utalliquha am madza af'al? Apakah aku harus mentalaknya, menceraikannya, atau apa yang harus aku lakukan? Qala la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Tidak, tapi tinggalkan dia, jangan engkau mendekatinya. Nah, yang seandainya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ka'ab agar menceraikan istrinya, maka Ka'ab bin Malik akan menceraikan istrinya karena taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi cuma menyuruh Ka'ab bin Malik agar jangan mendekati istrinya. Nah, wa arsala ila sahibayya bimithli dhalik, dan utusan itu, orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, juga datang ke kedua temanku, Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah, bimithli dhalik, sama dengan yang datang kepadaku, bahwa mereka tidak boleh mendekati istrinya. Faqultu limra'ati, maka aku berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahliki, fakuni indahum, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, berdiamlah di sana. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, ke rumah keluargamu, berdiamlah di sana. Hatta yaqdiyallahu fi hadzal amri, hingga Allah menetapkan keputusan dalam permasalahan ini. Nah, perhatikan kalimat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan kepada istrinya, pulanglah engkau, bergabunglah bersama keluargamu. Pulanglah kembali kepada ayah dan ibumu. Nah, apakah ini bermakna talak, perceraian, atau bukan? Dijelaskan oleh para ulama, jika seseorang ingin mentalak istrinya, maka dia mentalak dengan kalimat yang jelas, tegas. Nah, misalkan aku talak engkau, aku ceraikan engkau. Nah, itu jelas, tegas, yang maknanya adalah menceraikan istri. Kalau dia menggunakan kalimat kinayah, kalimat yang ada kemungkinan begini dan ada kemungkinan begitu, maka itu perlu diiringi dengan niat. Apakah dia niat mengucapkan kalimat kinayah itu menceraikan istrinya atau tidak? Jika dia mengatakan pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, jika diniatkan bahwa itu berarti cerai, talak, maka jatuh talak. Tapi kalau tidak diniatkan demikian, tidak jatuh talak. Perintah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kepada istrinya ini adalah sekedar agar istrinya tinggal di rumah orang tuanya hingga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keputusan bagi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Kemudian datanglah istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah shaykhun dha'i laysa lahu khadim, fahal takrahu an akhdumahu? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang yang sudah tua, yang dia akan tersia-siakan, dia tidak punya pembantu, apakah Anda tidak suka jika aku melayani dia? Nah, qala la walakin la yaqrabannaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tidak mengapa, tetapi jangan sampai dia mendekati engkau. Faqalat, innahu wallahi ma bihi min haraka ila syai', wallahi wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Sesungguhnya Hilal bin Umayyah, demi Allah, tidak punya keinginan apapun sekarang. Demi Allah, dia terus-menerus menangis sejak dia menyampaikan bahwa dia tidak memiliki udzur dalam perang Tabuk hingga hari ini. Terus-menerus menangis. Pekerjaan sehari-harinya menangis, menyesal terhadap dosa yang telah dia lakukan. Nah, inilah salah satu perbedaan sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini, dengan orang-orang yang datang setelahnya. Kata sebagian sahabat, sesungguhnya kalian melakukan sebuah dosa, ya, yang itu sebenarnya terasa berat bagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terasa besar, tetapi bagi kalian dosa itu bagaikan seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya kemudian dia kibaskan lalat itu pergi. Nah, kalau di masa sahabat melakukan dosa itu seakan-akan dia akan kejatuhan bukit, berat, takut, karena merasa dosanya besar. Tetapi bagi orang-orang berikutnya, dosa itu dianggap ringan, remeh, dibiarkan seperti suatu hal yang kecil, tidak bernilai sama sekali. Maka sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in seperti Hilal bin Umayyah, ketika beliau berdosa karena tidak ikut dalam perang Tabuk, beliau merasa sangat bersalah dan terus-menerus menyesali perbuatannya, menangis setiap hari, tidak ada keinginan melakukan perbuatan apapun ataupun mendekati istrinya. Nah, dan memang di antara syarat taubat adalah menyesal atas perbuatannya. Kita sudah bahas pada permulaan bab tentang taubat, syarat-syarat seseorang memenuhi taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, yaitu jika dia meninggalkan perbuatan dosa itu, dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Jika itu adalah kemaksiatan, dia jauhi. Jika dia melakukan dosa meninggalkan kewajiban, maka dia harus melakukan kewajiban itu. Jika sebelumnya dia tidak sholat, maka dia harus sholat. Dia tinggalkan perbuatan dosa yang sebelumnya. Yang kedua, dia menyesal dan mengakui kesalahannya. Yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Dia berusaha, berjanji dalam dirinya untuk tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, kemudian yang keempat, jika itu terkait dengan dosa kepada sesama manusia atau makhluk Allah, maka dia harus minta dihalalkan atau meminta maaf. Nah, dan juga ditambah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, syarat diterimanya taubat adalah selama taubat itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga taubat itu dilakukan selama masih terbuka pintu taubat. Nafas masih belum di kerongkongan, nyawa belum sampai di tenggorokan, dan matahari belum terbit dari arah barat. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, faqala li ba'du ahli, sebagian keluargaku mengatakan, law ista'dhanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik, faqad adzina li imra'atihi Hilal bin Umayyah an takhdimahu. Bagaimana kalau engkau meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar istrimu tetap membantumu, melayanimu? Karena Rasul sudah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayani Hilal bin Umayyah. Faqultu la astadzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza astadzantuhu fiha wa ana rajulun syab. Aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang akan beliau katakan kepadaku jika aku meminta izin supaya istriku tetap bersamaku, padahal aku adalah seorang pemuda yang masih kuat, bisa mengerjakan urusannya sendiri. Nah, beliau malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falabisa bidzalika 10 layalin. Maka berlangsunglah hal itu selama 10 malam. Jadi 10 malam Ka'ab bin Malik tidak bersama istrinya. istrinya disuruh menjauh oleh Nabi, disuruh kembali kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Dan 10 malam itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tinggal sendirian. Fakamula lana khamsuna laylatan min hini naha an kalamina. Setelah 10 malam maka telah sempurnalah 50 malam sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat berbicara kepada 3 sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Summa sallaitu salatal fajri sabaha 50 lailah ala dhahri baitin min buyutina. Kemudian aku salat subuh pada pagi hari, hari yang ke-50, setelah malam yang ke-50, di atas, di atap rumahku. Jadi sahabat Ka'ab bin Malik sholat di rumah pada subuh setelah malam yang ke-50. Fabaina ana jalisun 'alal hal allati dzakara Allah ta'ala minna qad dhaqat 'alayya nafsi wa dhaqat 'alayya al-ard bima rahabat sami'tu sawta sarihin awfa 'ala sal'in. Ketika aku duduk seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa telah sempit keadaanku dan telah sempit bagiku bumi. Ya, bumi yang luas terasa sempit karena semua orang menjauh. Bahkan istrinya juga disuruh menjauh. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pada hadis ini terkandung faedah bolehnya seseorang meninggalkan sholat berjamaah jika keadaannya seperti Ka'ab bin Malik. Keadaan sedih yang sangat, keadaan berat dirasakan, ya. Karena orang-orang sudah banyak yang tidak berbicara kepada Ka'ab bin Malik, maka beliau memiliki uzur. Beliau melakukan sholat subuh yang seharusnya berjamaah di masjid, beliau lakukan di rumah karena beliau tidak kuat sudah untuk keluar rumah. Begitu sedih, begitu berat, bumi terasa sempit karena orang-orang sudah tidak ada yang berbicara kepada beliau selama 50 malam. Nah, sami'tu sawta sarihin awfa 'ala sal'in, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika aku duduk demikian, aku mendengar suara orang yang berteriak, ya, dari atas bukit Salah. Ya, ada sebuah tempat di Madinah, sebuah gunung atau bukit Salah, itu ada orang yang naik ke tempat, ke bukit Salah, berteriak keras. Yaqulu bi'a'la sawtihi, dia berkata dengan suaranya yang tinggi, ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Orangnya berteriak. Dia semangat untuk berteriak karena dia ingin menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Sedangkan menyampaikan kabar gembira kepada sesama saudara muslim itu ibadah. Maka para sahabat yang setelah selesai sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Allah sudah menerima taubat Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya itu. Mereka berlomba-lomba, ada yang berjalan, berlari, naik kuda, ingin menemui Ka'ab bin Malik. Yang ketinggalan akhirnya dia naik ke bukit teriak supaya suaranya terdengar terlebih dahulu. dia berteriak, ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Fakharartu sajida, maka kemudian aku bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur, sujud syukur. Karena ini berarti tanda kebaikan untukku. Begitu. Karena selama ini tidak ada orang yang boleh berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Tapi mengapa sekarang ada orang yang berbicara, bahkan berteriak dengan mengatakan, abshir, bergembiralah. Berarti ini adalah sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ka'ab bin Malik sujud. Wa araftu annahu qad jaa'a faraj. Dan aku tahu bahwasanya berarti telah datang jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas bitawbatillahi azza wa jalla alaina hina salla salat al-fajri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia penerimaan taubat kami oleh Allah azza wa jalla ketika beliau selesai salat subuh. Fadhahaban nasu yubashirunana, maka manusia pun berbondong-bondong memberikan kabar gembira kepada kami. Fadhahaba qibala sahibayya mubashirun, datang orang-orang untuk menyampaikan kabar gembira. Warakadha rajulun ilayya farasan, ada yang naik kuda. Wasa'a sa'in min aslam qibali wa awfa 'ala jabal wa kana sawtu asra' min al-faras, ada yang bergegas dengan kendaraan yang lain, ada juga yang naik ke atas gunung Salak. Maka wa kana sawtu asra' min al-faras, suara itu lebih cepat dibandingkan kuda. Yang naik kuda untuk memberikan kabar gembira belum sampai, yang teriak di atas bukit sudah bisa nyampaikan kabar gembira. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma iyyahu bibisharatihi. Ketika orang yang telah memberikan kabar gembira kepadaku, yang suaranya aku dengar tadi, datang kepadaku, aku lepaskan pakaianku, aku hadiahkan kepada dia karena dia telah memberikan kabar gembira kepadaku. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin, demi Allah, aku lupa bahwasanya aku tidak punya pakaian yang lain pada waktu itu. Pakaian ini dihadiahkan, sedangkan beliau tidak punya pakaian yang lain. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku kemudian meminjam dua pakaian. Kalau disebut dua pakaian di masa Nabi dan para sahabat, itu artinya satu pakaian menutup bagian bawah tubuh seperti sarung dan semisalnya, satu pakaian dipakai untuk menutup bagian atas tubuh. Ya, minimal seperti orang yang ihram itu, ada bagian bawah, ada bagian atas, itu disebut dua pakaian. Bukan seperti di masa kita dua pakaian artinya pakaian dalam, pakaian luar, tidak. Tapi pakaian atas dan pakaian bawah. Nah, jadi Ka'ab bin Malik ini meminjam dua pakaian. Kemudian memakai pakaian tersebut dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqani an-nasu fawjan fawjan yuhanni'unani bit-taubah wa yaquluna li litahnaka taubatullahi 'alayka hatta dakhaltu al-masjid. Sebelum Ka'ab bin Malik masuk ke dalam masjid, para sahabat sudah berdatangan memberikan selamat kepada Ka'ab bin Malik. Satu persatu orang datang mengucapkan selamat atas taubat Allah untukmu. Nah, hatta dakhaltul masjid, hingga aku masuk ke masjid. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun hawlahu an-nas. ternyata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan di sekeliling beliau ada orang-orang. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Kemudian bangkitlah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah, kalau ana tidak salah, sahabat yang pada perang Uhud menjadi tameng, menjadi perisai hidup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Beliau berlari mendatangi aku hingga beliau menjabat tanganku bersalaman denganku, wa hanna'ani, dan beliau mengucapkan salam kepadaku, selamat. Nah. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuh. Demi Allah, tidak ada orang dari kalangan muhajirin selain beliau yang berdiri. Fakana Ka'ab la yansaha li Talhah. Maka Ka'ab bin Malik tidak melupakan sikap Talhah ini. Hanya beliau dari kalangan muhajirin yang bangkit berdiri kemudian mendatangi Ka'ab bin Malik, menjabat tangannya saat Ka'ab bin Malik masuk ke dalam masjid. Nah, di dalam potongan kalimat hadis ini, kata sebagian para ulama, bolehnya seseorang bangkit kemudian menjemput atau menyambut orang seperti tamu dan sebagainya. Ya, kalau dia berdiri kemudian dia berjalan ke arah tamu itu, berjabat tangan dengan tamu itu boleh. Karena yang dilakukan oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Nah, berarti boleh. Misalkan kita sedang duduk, ya. Kemudian ada tamu masuk. Dia membuka pintu, kita berdiri kemudian kita datang ke tamu itu. Datang ke tamu tersebut, maka yang demikian boleh kita jabat tangannya, ya. Nah, sebagian ulama menyatakan yang tidak diperbolehkan adalah jika kita berdiri kemudian kita berada di tempat kita, tidak berjalan, kita tunggu dia di depan kita, maka ini yang sebagian ulama melarang. Tamunya datang ke kita baru kita salaman. Mestinya kita yang datang ke tamunya itu kalau kita ingin berdiri. Nah, qala Ka'ab berkata, falamma sallamtu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur, dan wajah beliau bersinar karena as-surur, kegembiraan, karena senang, bahagia. Nabi bersabda, abshir bi khairi yaumin marra alayka waladatka ummuk. Bergembiralah dengan sebaik-baiknya hari sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Nah, Nabi menyatakan, bergembiralah dengan sebaik-baik hari sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika seorang bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya, maka itu adalah hari terbaik baginya sejak dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, fakultu, maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, aku berkata, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Apakah kabar gembira ini datang dari anda ya Rasulullah, atau memang berasal dari Allah? Benar-benar Allah yang menerima taubatku. Qala la, bal min indillahi azza wa jal. Nabi menyatakan, tidak, bahkan ini berasal dari sisi Allah azza wa jal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau senang, jika beliau gembira, wajah beliau bersinar hingga seakan-akan wajah beliau adalah potongan rembulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami mengetahui hal itu dari beliau. Kami paham kapan beliau senang, kapan beliau marah dari perubahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalastu baina yadayhi qultu, ketika aku duduk di depan Nabi, aku berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasuli. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bagian dari bentuk taubatku, aku serahkan seluruh hartaku, aku serahkan hartaku sebagai bentuk sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, saking gembiranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, maka beliau berniat untuk mensedekahkan semua hartanya. Nah, fakultu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amsik alaika ba'd malik fa huwa khairul lak, tahanlah sebagian hartamu, jangan dikeluarkan semua, karena itu lebih baik bagimu. Nah, Nabi mengarahkan agar jangan dikeluarkan semua untuk sedekah, tapi ambil sebagian saja agar bisa dimanfaatkan untuk keluarga. Nah, kata sebagian ulama, ketika orang sangat bergembira, kadang dia lupa, sehingga dia ingin berbuat kebaikan setinggi-tingginya. Dia mau menyerahkan seluruh hartanya, padahal sebenarnya yang terbaik adalah seharusnya dia tahan sebagian hartanya, dia sedekahkan sebagian. Nah, karena bagaimanapun keluarganya nanti akan membutuhkan. Faqultu inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar, maka kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, aku menahan bagianku yang ada di Khaybar. Ya, setelah penaklukan Khaybar, penaklukan sebagian bangsa Yahudi di Khaybar, para sahabat banyak mendapatkan bagian tanah, termasuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Harta yang lain beliau sedekahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penerimaan taubat ini, sedangkan harta tanah yang ada di Khaybar beliau tahan, tidak dikeluarkan. Wa qultu ya Rasulullah, inna Allah taala innama anjani bis-sidqi wa inna taubati an la uhaddisa illa sidqan ma baqitu. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku karena aku jujur. Dan sesungguhnya termasuk bentuk taubatku, aku tidak akan berbicara lagi pada sisa hidupku ini kecuali ucapan yang jujur. Fawallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah Ta'ala fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyaumi hadza. Demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang kaum muslimin, ya, ada seorang muslim yang Allah Ta'ala uji karena dia jujur dalam ucapannya seperti yang aku sampaikan kejujuran itu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Ka'ab bin Malik merasa beliau adalah satu-satunya muslim yang diuji oleh Allah dengan ujian yang seberat itu karena berkata jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa uzur sama sekali. Nah, wa inni la arju an yahfadhani Allah Ta'ala fi ma baqi, dan sesungguhnya aku berharap agar Allah menjaga aku agar tetap jujur hingga akhir hayatku. Qala fa anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala turunkan, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansharil ladzina taba'uuhu fi sa'atil 'usrah. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikuti nabi, fi sa'atil 'usrah. Sa'atil 'usrah, saat penuh dengan kesulitan. Sa'atil 'usrah maksudnya adalah perang Tabuk. Saat penuh dengan kesulitan, perjalanan jauh, panas terik matahari, kendaraan tidak mencukupi jumlah pasukan, ya, seperti yang pernah saya sebutkan dalam sirah, perjalanan dalam perang Tabuk dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih butuh waktu 15 hari berangkatnya, 15 hari pulangnya. Nah, perjalanan yang sangat jauh. Jumlah kendaraan sedikit, jumlah perbekalan juga sedikit. Sehingga satu unta dipakai bergantian oleh 18 sahabat. Satu unta dipakai bergantian oleh 18 sahabat. Dan bahkan perbekalan juga sedikit, sehingga ketika benar-benar kehausan, tidak ada air, terpaksa para sahabat menyembelih unta untuk meminum persediaan air yang ada di unta itu. Ya, kita tahu bahwasanya unta itu bisa tahan tidak minum dalam jangka waktu yang lama karena dia punya persediaan di tubuhnya, persediaan penyimpanan air. Nah, ketika para sahabat kehausan, terpaksa mereka harus menyembelih unta. Tujuannya bukan untuk memakan dagingnya sebenarnya, tapi untuk meminum air yang ada di pada tubuh unta tersebut. Itu disebut sebagai sa'atil usrah dalam Al-Quran. Saat-saat kesulitan, perang yang penuh dengan kesulitan. Hatta balagha, hingga sampai firman Allah Ta'ala, innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya dia Allah terhadap mereka maha penyantun lagi maha penyayang. Wa'ala salasatil ladhina khullifu, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, dan Allah memberikan taubat kepada tiga orang yang ditangguhkan, ya, ditangguhkan pemberian taubatnya hingga 50 malam. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, hingga ketika bumi terasa sempit, bumi yang luas terasa sempit oleh mereka, hingga sampai firman Allah, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, karena tiga orang sahabat ini mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemuliaan tersebut dalam Al-Qur'an karena kejujurannya. Nah, surat At-Taubah ayat 117 hingga 119. Nah, qala Ka'ab, Ka'ab berkata, wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani Allahu lil Islam a'zam fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an la akuna kadzabtuhu. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepadaku sebelumnya, setelah Allah memberikan hidayah kepadaku kepada Islam, lebih besar dibandingkan kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak berdusta kepada beliau. Fa ahlaka kama halakal ladzina kadzabu, dan binasalah orang-orang yang berdusta. Innallaha ta'ala qala lil ladzina kadzabu, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman terhadap orang-orang yang berdusta, hina anzalal wahya syarrama qala li ahad, dengan ucapan yang sangat buruk. Ya. Jadi surat At-Taubah itu ada yang turun berkaitan dengan diterimanya taubat tiga sahabat ini, ada juga yang turun berkaitan dengan celaan terhadap orang-orang munafik yang mereka bersumpah kepada Nabi bahwasanya mereka punya uzur, tidak ikut perang Tabuk, padahal sebenarnya mereka tidak punya uzur. Mereka dusta. Allah bongkar kedustaan mereka. Allah berfirman, "Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum liyardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin." At-Taubah ayat 95 sampai 96. Orang-orang munafik itu akan bersumpah demi Allah kepada kalian jika kalian kembali kepada mereka, ya, supaya kalian menghadap mereka, memberikan udur kepada mereka. Fa'aridu anhum, berpalinglah dari mereka. Innahum rijsun, sesungguhnya mereka itu najis. Najis maknawi akidahnya. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Yahlifuna lakum litardaw anhum, mereka bersumpah untuk mendapatkan ridha dari mereka, agar engkau ridha kepada mereka. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, jika engkau ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada kaum fasik. Nah, seperti yang telah kita jelaskan, bahwa sepulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk, ada sekitar 80 orang munafik yang mereka itu bersumpah kepada Nabi bahwa mereka memiliki udzur. Ada yang udzur sakit, ada yang udzur ini, ada yang itu, disebutkan udzur-udzurnya. Bahkan mereka bersumpah, kemudian Nabi menerima secara zahir dan menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah, memohon ampunan untuk mereka kepada Allah. Tetapi Allah bongkar dalam Al-Quran, Allah singkap kedustaan mereka. Nah, Qala Ka'ab, hampir selesai pembacaan hadisnya. Qala Ka'ab, Ka'ab berkata, "Kunna khulifna ayyuhas salasa an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fabayahum wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrina amrana hatta qada Allah ta'ala fihi bidzalik." Kami tiga orang sahabat itu, ya, ditangguhkan urusan kami, ya, sedangkan mereka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyampaian udzur mereka, 80 sekian orang munafik itu, ketika mereka bersumpah diterima oleh Rasulullah. Tapi kami tiga orang yang jujur ditangguhkan oleh Rasulullah, "Pergilah hingga Allah memutuskan perkara kalian." Nah, fabayahum wastaghfar lahum, Rasul membaiat orang-orang munafik itu dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tangguh, memberikan jeda waktu, penundaan terhadap urusan kami. Hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalik, hingga Allah ta'ala memutuskan keputusan untuk kami. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu," dan kepada tiga orang yang khullifu. Khullifu itu bisa bermakna tertinggal. Mungkin orang yang baca menganggap maksudnya tiga orang yang tidak ikut atau tertinggal dalam perang Tabuk. Tapi dijelaskan oleh Ka'ab bin Malik, "Walaysa alladhi dzakara mimma khullifna takhallufana 'anil wazbi." Bukanlah yang disebut dengan khullifna kami tertinggal dari perang, bukan. "Wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa'tadara ilayhi faqabila minhu." Sesungguhnya itu adalah penundaan keputusan Allah kepada urusan kami, ya, dan juga Allah memberikan irja', ya, sedikit harapan kepada orang yang bersumpah dan juga meminta udzur, kemudian diterima udzurnya oleh Nabi. Mereka seakan-akan merasa aman ketika sudah bersumpah, Nabi menerima, oh aman. Awas, ditunda oleh Allah, akan dibongkar oleh Allah kedustaan mereka. Sedangkan kami, kami jujur, dan Nabi kemudian menyuruh kami pergi, kami dikucilkan, diboikot oleh para sahabat yang lain, ditunda oleh Allah. Nantinya kami akan mendapatkan hasil yang baik, diterima taubat kami oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an yang terus dibaca oleh kaum muslimin. Nah, jadi khulifu itu maknanya bukan yang tertinggal perang, tapi yang ditunda. Ditunda keputusan Allah dalam menerima taubat mereka selama 50 malam. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam perang Tabuk pada hari Kamis, dan beliau suka safar pada hari Kamis. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, wa kana la yaqdum min safarin illa naharan fi dhuha fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'atain thumma jalasa fihi. Beliau tidaklah datang dari safar kecuali siang hari di waktu duha. Kebiasaan pulang dari safar Nabi itu adalah sampai di rumah, sampai di Madinah itu masuk waktu duha. Fa idza qadima bada'a bil masjid. Jika beliau datang dari safar, beliau mulai dari masjid. Ini sunnah. Sunnah dari Nabi, kalau kita pulang dari safar sebaiknya, jika tidak memberatkan, maka yang tempat yang pertama kali kita datangi adalah masjid. Fa shalla fihi rak'atain, kemudian salat dua rakaat. Tsumma jalasa fihi, kemudian Nabi duduk menunggu para sahabat. Nah, ini yang bisa kita baca pada kesempatan siang hari ini. Naam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Naam Ustaz, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa soalan Ustaz. Naam. Pertama tentang tadi, kalau kita bertemu dengan tetamu yang harus kita berdiri dan kita ke segera kepada yang tetamu itu kan. Apakah itu, boleh, kalau kita hanya berdiri itu, apakah itu secara makruh ataupun hanya yang itu hanya sebagai adab? Naam. Ada perbedaan pendapat para ulama yang cukup keras, cukup tegas dalam masalah ini, termasuk Syekh Jamil Zainu. Syekh Jamil Zainu cenderung pada pendapat haram. Kalau kita melihat dalam kutip beliau, kitab yang kecil, Firqatun Najiyah, Firqatun Najiyah, itu beliau agak keras dalam masalah ini. Nah, walaupun sebagian ulama lain tidak sampai mengharamkan, gitu. Seperti Syekh Ibnu Taimin ada perincian dalam masalah itu dalam syarah Riyadhus Shalihin. Nah, jadi artinya, kalaupun tidak sampai pada taraf haram, paling tidak sebisa mungkin kita meninggalkannya. Nah, oh iya, mungkin ada lagi. Nah, Ustaz. Adakah perkara yang sebegini yang diri untuk tetamu, jalan kepada tetamu itu termasuk hadis yang falyukrim daifahu? Falyukrim daifahu itu dimuliakan tamu dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ada perincian berdiri dalam penghormatan itu ada tiga macam, ya. Berdiri yang dilarang seperti jika seorang imamnya sholat duduk, kemudian makmum sholat berdiri, itu berdiri yang dilarang. Atau ada seorang duduk, kemudian ada orang yang berdiri menghormati dia, terus berdiri. Dia duduk dan dia terus berdiri di situ. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang ajam terhadap raja-raja mereka. La takumu kama takumul ajim ala mulukihim. Jangan kalian berdiri seperti berdirinya orang-orang ajam menghormati raja-raja mereka, penguasa-penguasa mereka. Nah, kemudian ada juga al-qiyam ila rajul. Al-qiyam ila rajul artinya seorang berdiri menyambut orang yang lain. Nah, ini boleh. Seperti yang dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Thalhah bin Ubaidillah. Beliau menyambut menyambut siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nah. Di sini sedikit saya bacakan. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin pada bab As-Sidq, ya, sini berpendapat innahu la ba'sa bil qiyam ila ar-rajul limusafahatihi wa tahni'atihi bima yasurruhu wal qiyam ila ar-rajul la ba'sa bihi. Tidak mengapa seorang berdiri bangkit mendatangi seseorang untuk bersalaman dengannya atau mengucapkan selamat kepadanya terhadap hal-hal yang dia senangi. Wal qiyam ila ar-rajul la ba'sa. Berdiri untuk menyambut seseorang tidak mengapa. Qad ja'at bihi sunnah. Telah terdapat sunnah. Wa kadzalikal qiyam lirrajul. Kalau pendapat Syekh Ibnu Utsaimin berdiri saja itu boleh. Berbeda dengan Syekh Jamil Zainu, ya. Wa kadzalikal qiyam lirrajul wa anta baqin fi makanik la tataharruk ilayhi fa hadza aidan la ba'sa bihi. Demikian juga berdiri menghormati seseorang, Anda tetap berada di tempat Anda, tidak bergerak, ini juga tidak mengapa. Idza ta dan nas, jika manusia menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan. Di annahu lam yarid annahi anhu wa inna man nahyu wa tahdhir min alladhi yuqalu lahu la min alqa'im. Karena tidak terdapat larangan dalam masalah itu. Sebenarnya larangan dan peringatan dari Nabi itu bagi orang yang dia mendapat penghormatan dengan berdiri, bukan orang yang menghormati. Larangan itu bagi orang yang dia senang ketika dia dihormati dengan berdiri. Kalau dia tidak dihormati dengan berdiri, dia tidak senang. Begitu. Fa inna man yuqamu lahu qala fihi an-nabiy alaihi salatu wassalam. Karena orang yang dia tidak suka ketika orang ketika dia datang orang tidak menyambut dengan berdiri, dia tidak suka. Ini ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba an yatamassala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, barang siapa yang suka agar manusia menghormati dia dengan berdiri, silakan ambil tempat duduknya di neraka. Qala ahlul ilm, para ulama menyatakan wal qiyam salasatu aqsam, berdiri itu ada tiga macam. Al awwal qiyamun ila rajul, berdiri menjemput mendatangi seseorang. Atsani qiyamun lirrajul, yang kedua adalah berdiri untuk seseorang. Wasalif qiyamun ala rajul, yang ketiga adalah berdiri di atas seseorang. Fal qiyamu ila rajul la ba'sa bihi, berdiri untuk datang kepada seseorang tidak mengapa. Nah, ya, kemudian sampai pada nah, yang dilarang itu yang ketiga, al-qiyam 'ala ar-rajul ka'an yakuna jalisan wa yaqumu wahid 'ala ra'sihi ta'dhiman lahu, seperti seorang sedang duduk kemudian ada satu orang berdiri untuk menghormati dia. Fa hadza manhiyun anhu, maka ini yang dilarang. Qala ar-rasul alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu kama taqumul a'ajim yu'azzimu ba'dhum ba'dha, janganlah kalian berdiri seperti berdirinya orang-orang ajam yang memberikan penghormatan satu kepada yang lain. Nah, jadi ini ada secara ringkas kita simpulkan ada tiga jenis berdiri, ada yang dilarang, ada yang tidak. Kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang pertama berdiri menyambut seseorang, ini boleh, ya seperti yang kita sebutkan dalam hadis Ka'ab bin Malik. Yang kedua adalah berdiri diam di tempat menghormati seseorang. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin ini tidak mengapa bagi orang yang berdiri. Yang menjadi masalah bagi orang yang dia tidak senang kalau orang tidak berdiri menyambut dia, ini yang tidak senang dan yang tidak boleh. Yang ketiga adalah berdiri atas seseorang, artinya seseorang duduk kemudian seseorang yang lain berdiri mengagungkan dia, maka ini yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebetulan sudah masuk waktu asar di Indonesia. Alafu minkum, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya. Baik. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.